Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Menyambung amin. Pertanyaan Ari Ahad, Buya, mohon penjelasan tentang kesetiaan dan cinta. Katanya juga kurang jelas. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua adalah masalah cinta dan kasih sayang. Kasih sayang beda, kesetiaan. Setia itu ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Setia ada hubungannya dengan Allah, ada setia dengan selain Allah. Sama, cinta bukan bisa karena Allah dan bukan karena Allah. Kalau cinta bisa berpisah dengan kesetiaan. Orang bisa setia biarpun tidak cinta. Cinta adalah rasa di dalam hati yang nanti akan diterjemahkan oleh anggota tubuh untuk bisa dengan pandangan indah, kalimat indah, perilaku yang indah adalah cinta. Suami istri saling mencintai, lihat tutur katanya indah, ketemu pun senang, duduk indah. Akan tapi kadang dengan cinta pun tidak harus selamanya bertemu. Bisa terpisahkan karena satu hal. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau kesetiaan bisa saja tanpa cinta. Misal seorang suami, hubungan suami istri hendaknya harus dengan cinta. Tadi saat cinta itu sudah tidak ada, bukan berarti harus pisah dan cerai. Kan masih ada kasih sayang di situ. Masih ada kasih sayang, tanpa harus saling mencintai. Mungkin aku sudah tidak mencintainya. Akan tapi katakan kepada hati kecilmu, apakah kau tidak menyayangi dia kalau dia adalah seorang wanita, ibu dari anak-anakmu? Mungkin seperti cinta yang selama ini kamu lulukan di saat kamu masih muda dahulu, sudah runtuh karena perilaku yang tidak baik dari istrimu misalnya, berubah hilang cinta, akan tapi apakah kasih sayang harus kau cabut juga? Baik. Kasih sayang pun aku tidak mampu karena sudah terlaluan. Baik. Kalau memang engkau memberikan kasih sayang enggak bisa, apakah kamu lupa itu adalah tanggung jawabmu di hadapan Allah mana? Kalau punya agama susah melakukan kezaliman kepada pasangannya. Nah, sampai derajat inilah makna setia dengan Allah. Karena ini sudah aku ambil dengan perjanjian yang agung, qabil tu nikahaha, maka aku harus bertanggung jawab. Bukan bersama hilangnya cinta lalu aku tinggalkan dia. Ini kadang-kadang orang hanya mengatakan kalau tidak ada cinta ya selesai. Oh, tidak ada begitu. Bisa saja bertahan dengan cinta karena ada kasih sayang. Tingkatkan kecintaanmu kepada Allah, maka sisanya adalah pengabdian yang setia kepada pasangan. Maka urusanlah, berurusan dengan orang soleh itu penting, orang baik. Sehingga dikatakan nikahkan putrimu dengan orang soleh. Kalau dia mencintai anakmu, dia akan memuliakannya. Dan kalau dia tidak mencintai anakmu, dia tidak akan zalim kepadanya. Jadi kesetiaan itu adalah bentuk al-muslimun ala syurutihim, memenuhi perjanjiannya dengan Allah, setia. Siapapun dia adalah, dia adalah suamiku. Suamiku sakit, stroke bertahun-tahun, lihat. Urusan syahwat tidak bisa diharap dari dia. Nafkah pun juga tidak. Yang tersisa adalah kesetiaan. Dari mana muncul kesetiaan? Martabat tadi. Setelah tidak ada cinta, ada kasih sayang, ada tanggung jawab. Itu suamiku, tidak mungkin aku buang begitu saja. Maka ini adalah kesetiaan. Jadi setia itu yang menjadikan dia terus bisa berjalan. Setia kepada syurut perjanjiannya dulu. Setia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesetiaan inilah yang bisa menjadikan seorang juga rela berkorban. Biarpun setia ini berat kadang. Setia dengan janji biarpun dia berat. Setia. Setia dengan janjinya dia berat untuk memenuhinya. Akan tapi kalau sudah dengan cinta indah, makanya ambil yang martabat ini. Dengan kecintaan yang serius, kesetiaan akan muncul. Akan tapi orang bisa setia tanpa cinta. Orang bisa setia tanpa cinta. Berat. Lihat suaminya, suaminya begini, susah dia. Saya harus setia apapun bentuknya, dia adalah suamiku. Tapi kalau dengan cinta indah, maka martabat cinta adalah luar biasa. Sebab keindahan untuk semuanya. Semoga Allah mewujudkan keindahan di rumah kita. Kecintaan suami istri dengan anak, dengan saudara, cinta karena Allah Subhanahu wa taala.